الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى اللهم صل وسلم على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد. Sekarang kita masuk ke matan daripada القواعد الأربع. فقال الإمام المجدد الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى يعلم رشدك الله لطاعته أن الحنفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين كما قال تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Kata beliau kepada kita, ya'lam ay ta'allam, belajarlah engkau, berilmulah engkau. Arsadakallah bita'li ta'atihi, semoga Allah tabaraka wa ta'ala setelah engkau berilmu dan mengilmui dan memahami, semoga Allah menuntun dan menunjuki engkau kepada atau untuk mentaatinya, berikan taufik kepada engkau untuk mentaatinya. Annal hanifiyata millata Ibrahim, sesungguhnya hanifiyah adalah din, agama, millah yang lurus, din, agama, millah yang lurus, yang jauh daripada kesyirikan. Annal hanifiyata millata Ibrahim. Hanifiyah adalah merupakan agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa agama Nabi Ibrahim alaihissalam? Kata beliau di sini, an ta'budallah wahdahu mukhlishan lahu din, yaitu hendaklah engkau beribadat kepada Allah saja, mengikhlaskan bagi Allah ad-din ay al-ibadah, mengikhlaskan untuk Allah atau kepada Allah atau bagi Allah ad-din ay amalan, itu al-amal, ad-din amal, amalan, ibadat diikhlaskan kepada Allah azza wajalla. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, tidaklah saya menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada saya. Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala mensyarahkan kepada kita perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini adalah, ya'lam arsadakallah, hadha du'a'un minasyikh. Lihat, ini adalah merupakan bentuk doa daripada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kepada siapa? Kepada pembaca tulisan beliau ini dan kepada yang mempelajarinya. Didoakan kita oleh dia. Doakan supaya apa? Supaya mendapatkan tuntunan dan petunjuk taufik daripada Allah Azza wa Jalla untuk bisa melaksanakan ketaatan kepadanya. Wahakadha yanbaghi lil muallim ay yad'uwa lil muta'allim, dan beginilah sepantasnya bagi seorang pengajar, seorang guru, seorang ustaz, seorang alim, hendaklah mendoakan, dia doakan murid yang diajar. Subhanallah. Hendaklah dia doakan murid yang diajar tersebut, didoakan oleh dia kepada kebenaran, supaya istiqamah, supaya selalu mentaati Allah, supaya selalu berada di atas ajaran Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, berada di atas sunnah, di atas dakwah salafiyah, di atas dakwah para nabi dan para rasul, supaya istiqamah dalam kehidupannya, di dalam beribadah sampai akhir hayatnya. Itu doa. Dan kemudian kata beliau selanjutnya, ya, wa ta'atullah ma'naha, mentaati Allah itu maknanya, artinya adalah imtithalu awamirihi wa jitnabu nawahi. Mentaati Allah Itu adalah artinya mentaati, mengikuti, mengerjakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Meninggalkan seluruh larangnya. Apapun yang dilarang oleh dia, kita tinggalkan. Ini juga merupakan makna daripada takwa secara singkat. Namun ada definisi takwa yang lebih tepat, ya, yang lebih luas, yang dijelaskan oleh Syekhul Islam yang kedua, yaitu Imam Nuqayyim dalam kitabnya Risalatu Tabuqiyah. Risalah Tabuqiyah, beliau menjelaskan bahwasanya takwa, beliau nukil daripada salah seorang tabi'in, yaitu adalah Talaq bin Habib Al-Anazi, salah seorang imam, ya, di dalam Siyar A'lamun Nubala, dalam kitab Siyar A'lamun Nubala Asyar, biografi para ulama yang dijelaskan oleh Imam Qayyim, Imam Adz-Dzahabi, menjelaskan kepada kita bahwasanya Talaq bin Habib Al-Anazi Alhamdulillah ala kulli hal. Adikumullah sallam. Ya. At-Talaq bin Habib Al-Anazi yang hidup di zaman fitnah Al-Hajjaj ibn Yusuf. Ya. Di zaman tersebut, ya, fitnah Hajjaj ibn Yusuf sangat ma'ruf. Al-Hajjaj ibn Yusuf adalah salah seorang gubernur atau amir, pemimpin yang diutus oleh Abdul Malik bin Marwan untuk menguasai negeri Baghdad, Kufa. Tapi dia dikenal sebagai pemimpin yang zalim. Yang zalim. Ya. Safakud dima', menumpahkan darah kaum muslimin. Dan dia sangat-sangat keras terhadap kaum khawarij. Di masa dia itu, betul-betul khawarij diperangi oleh dia. Dihancurkan oleh dia. Tapi kadang-kadang melampaui batas. Bahkan ada korban dari kalangan turunan para sahabat dan para tabi'in. Nah, para ikhwah sekalian rahmatullah, fitnah dia pada masa itu, datanglah para murid daripada Imam Talaq ibn Habib Al-Anazi kepada beliau, menanyakan kepada beliau bagaimana cara menghadapi, ya, kezaliman daripada Al-Hajjaj ibn Yusuf ini. Bagaimana cara menghadapinya? Beliau mengatakan, hadapi dengan takwa kepada Allah. Bitakwa, kata beliau. Hadapi dengan takwa. Kemudian ditanya lagi oleh muridnya, ya Aba Ali, mahuwa takwa? Atau mahiya takwa? Apa yang dikatakan takwa tersebut? Kata beliau, at-takwa, ya, anta'amala fi ta'atillah ala nurin min Allah wa tarju thawab Allah. Wa tarju thawab Allah. Wa an tatruka ma'siyatillah ala nurin min Allah wa takhafa 'iqab Allah. Itu bisa takwa beliau katakan. Takwa adalah hendaklah engkau beramal, an ta'mala fi ta'atillah. Hendaklah engkau beramal dalam rangka mentaati Allah. Kamu beramal untuk mentaati Allah, bukan mentaati makhluk. Lihat definisinya. An ta'mala fi ta'atillah. Kamu beramal untuk mentaati Allah. Ya. Bukan mentaati makhluk. Nah, beramal dalam rangka mentaati Allah, bagaimana? Ala nurin min Allah, yaitu di bawah bimbingan nur min Allah, cahaya daripada Allah Azza wa Jalla. Cahaya di sini adalah ilmu. Jadi beramal di bawah bimbingan ilmu daripada Allah, dari ibu daripada Allah Azza wa Jalla, Al-Quran dan Sunnah. Ilmu daripada Allah adalah Al-Quran dan Sunnah. Ala nurin min Allah, berdasarkan ilmu daripada Allah Azza wa Jalla. Ya. Wa tarju thawab Allah, dan kamu beramal tersebut adalah mengharapkan ganjaran daripada Allah Azza wa Jalla. Ya, kita beramal ingin mendapatkan ganjaran daripada Allah Azza wa Jalla. Itu bukan mengurang keikhlasan, ikhlas itu. Sebab kita mengharapkan dari siapa? Dari Allah. Kecuali kita mengharapkan ganjaran daripada makhluk, baru tidak ikhlas. Bahkan syirik. Tetapi kita beramal dalam rangka mentaati Allah. Di atas bimbingan ilmu daripada Allah Azza wa Jalla. Kemudian kita harapkan ganjaran daripada dia sendiri, bukan dari yang lain. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shaliha wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Kata Allah, "Faman kana yarju liqa'a rabbih." Barang siapa yang mengharapkan untuk bertemu dengan Rabb-nya, bangkana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang berharap untuk bertemu dengan Rabb-nya, mengharapkan ganjaran daripada Rabb-nya, mengharapkan ganjaran amalan daripada Rabb-nya tabaraka wa taala, dan bertemu, betul-betul bertemu dengan Allah azza wajal, falyamal amalan salihan, maka hendaklah dia mengamalkan amalan yang saleh. Hendaklah dia mengamalkan amalan yang saleh. Wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada, dan jangan dia melakukan kesyirikan kepada Rabb-nya sedikit pun. Dan amalan saleh adalah amalan yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah, yang ada tuntunan daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu juga yang ditafsirkan oleh Imam Fudail Ibn Iyad di dalam menafsirkan perkataan Allah Azza wa Jalla daripada surat Tabarak. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Kata Allah Azza wa Jal, "Alladhi khalaqal mauta," dialah Allah yang telah menciptakan kematian, "wal hayata," dan kehidupan. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Tujuannya apa? "Liyabluwakum," Allah tabaraka wa ta'ala ingin menguji kalian, "ayyukum ahsanu amala," siapa di antara kalian yang paling terbaik amalannya. Lihat, Allah Azza wa Jalla mengatakan ahsanu. Allah tabaraka wa taala mengatakan ahsanu amala. Bukan Allah mengatakan pada ayat itu aktsaru amalan, enggak. Allah tidak mengatakan yang paling terbanyak amalannya, enggak, tapi paling terbaik. Banyak belum tentu baik. Tapi kalau paling terbaik, hatta sedikit dia, paling terbaik dia. Allah Jalla wa'ala mengatakan tidak paling terbanyak, tidak, tapi paling terbaik. Nah, Fudhal Miyad juga menafsirkan tentang ayat ini, ahsanu amala. Apa amalan yang paling terbaik itu? Kata beliau, amalan yang paling terbaik adalah amalan yang memiliki dua syarat. Ya, ikhlasuha wasawab. Ikhlas dan benar. Ikhlas bagaimana? Ikhlas lillahi tabaraka wa ta'ala. Amalan itu betul-betul ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Wassawab adalah sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau amalannya ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu adalah ahsanu amala. Itu dikatakan amalan yang paling terbaik. Fajr rahmatullah. Dan kemudian beliau kata kepada kita pada definisi takwa tersebut, tarjubat thawab Allah, kamu mengharapkan ganjaran daripada Allah Azza wa Jal. Di sini jugalah bantahan terhadap kaum sufiin yang di mana mereka beramal tidak mengharapkan daripada Allah Azza wa Jal ganjaran. Hatta dia beribadat, kata mereka masuk neraka pun tidak masalah, asal dingin nerakanya. Udah, makullah, neraka dingin bahaya itu. Ada neraka yang dingin, lebih dingin daripada es. Ada sanggup orang sama merasakannya. Ada tempat azab demikian yang disediakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Ada tempat azab itu disediakan oleh Allah Azza wa Jalla lebih dingin daripada salju. Mana sanggup orang? Fajar rahmatullah. Nah, kamu sufiin demikian dia. Ya. Satu sisi bicaranya demikian, sisi lain lagi. Paham itu? Kemudian kata beliau selanjutnya, Talak Ibn Habib Al-Anazi melanjutkan, wa antatruka maksiat Allah. Hendaklah kamu meninggalkan maksiat kepada Allah. Kamu tinggalkan maksiat kepada Allah. Bagaimana meninggalkannya? Ala nuri minallah, juga meninggalkan maksiat kepada Allah di bawah dasar bimbingan nur cahaya daripada Allah Azza wa Jalla. Orang tidak akan tahu ini maksiat atau bukan maksiat kecuali dengan apa? Dengan ilmu. Orang tidak akan tahu ini ibadat atau bukan ibadat kecuali dengan ilmu. Tidak bisa orang mengenali suatu ibadat atau bukan ibadat, ustaz, lihat ilmu. Dengan ilmu bisa dia membedakan, oh ini ibadat, ini bukan ibadat. Dengan ilmu dia bisa membedakan ini maksiat atau bukan maksiat. Lihat orang yang tidak ada ilmu. Coba lihat manusia yang tidak ada ilmu. Rata aja dunia oleh dia. Sama aja bagi dia. Ya, maksiat dengan ibadat, ibadat dengan maksiat. Itu acara-acara kufar. Acara-acara kufar diikuti oleh kaum muslimin. Apakah tahun baru, Masehi, atau Natal, atau Imlek dan sebagainya. Acara kufur kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Diikuti oleh mereka. Kenapa? Tidak ada ilmunya tadi. Tidak ilmu, tidak bisa dibedakan. Ini haram atau bukan haram. Ini ibadah atau bukan ibadah. Tidak bisa dibedakan. Kenapa? Tidak ada ilmu daripada Allah SWT. So, rahmatullah, berbahagialah bagi orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada dia, hidayah, dan menunjuki dia kepada kebenaran. Dan nampak oleh dia, dengan ilmu yang dipelajari sedikit tadi, dia bisa membedakan. Ini adalah ibadah, ini adalah maksiat, ini adalah sunnah, ini adalah bid'ah, ini syirik, ini tauhid. Subhanallah nikmat. Fajr rahmatullah. Terus juga. Kemudian wa takhafa iqaballah. Dan kamu meninggalkan maksiat itu dalam rangka takut kepada azab dan siksaan Allah Azza wa Jalla. Kemudian kata beliau selanjutnya, annal hanifiyata millata Ibrahim. Ya Allah Jalla wa ala amara nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wa Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bittiba'i millati Ibrahim, qala tabaraka wa ta'ala thumma awhayna ilayka an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Al-hanifiyatu millatul hanif wa huwa Ibrahim alaihi salatu wassalam, wal hanifu huwal muqbilu ala Allahil muqribu aridu amma siwa. Kata beliau, annal hanifiyata millata Ibrahim. Hanifiyah itu adalah merupakan agama Nabi Ibrahim. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti agama Nabi Ibrahim. Nah, Ibrahim adalah bapaknya, kakeknya. Ibrahim kakek, kakeknya. Dan Nabi Ibrahim agamanya para tauhid, Islam. Agama seluruh para anbiya Islam. Agama tauhid. Tidak ada beda satu pun. Hatta agama Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Tetapi dirubah oleh para pendetanya dan para raja Romawi dan sebagainya. Berubah dia jadinya. Jemaah, dirubahlah tangan-tangan mereka. Yuharifuna al-kalimah mawadhi'ihi. Mereka merubah kalimat Allah Azza wa Jal. Ajaran Allah dengan dari tempat-tempatnya. Sehingga mereka dihukum oleh Allah Azza wa Jal sebagai orang kufar. Tapi hasal Nabi Isa, Musa, sebenarnya agama adalah Islam. Tauhid. Mengajarkan kalimat La ilaha illallah kepada kaumnya dan umatnya. Sebagaimana Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, dan sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kata Allah, di sini Allah tabaraka wa ta'ala memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti agama Nabi Ibrahim. Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, "Tsumma auhayna ilaika." Kemudian kami mewahyukan kepada engkau ya Muhammad. Kami wahyukan kepada engkau, apa wahyu Allah Azza wa Jalla kepada beliau sallallahu alaihi wasallam? "Anittabi' millata Ibrahim." Hendaklah kamu mengikuti agama Nabi Ibrahim hanifa, yang sangat lurus, yang jauh daripada kesyirikan, yang menghadap kepada Allah dan berpaling daripada kesyirikan. Itu agama Nabi Ibrahim. Wa ma kana minal musyrikin, dan Nabi Ibrahim bukanlah termasuk kepada kaum musyrikin. Al hanifiyah tu, hanifiyah itu adalah millatul hanif wa huwa Ibrahim. Ini adalah din, agama orang yang sangat lurus. Siapa dia? Ibrahim alaihi salatu wassalam. Wal hanif huwa, kata-kata hanif adalah huwal muqbilu ala Allah, seseorang yang betul-betul menghadap beribadah kepada Allah saja. Wal mu'rid amma siwah, dan berpaling daripada selain Allah tabaraka wa ta'ala. Hadza huwal hanif. Dan ini dikatakan hanif. Al muqbil ala Allah, seseorang yang menghadap kepada Allah tabaraka wa ta'ala biqalbihi, dengan hatinya, wa amalihi, dengan amalan-amalannya, wa niyatihi, dan dengan niat-niatnya, wa maqasidihi kullaha atau kulliha lillah, dengan tujuan-tujuan dan maksudnya keseluruhannya semata-mata dia peruntukkan, dia lakukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadat apapun yang dia lakukan di permukaan bumi ini hendaklah dia ikhlaskan kepada Allah Azza wa Jalla, bukan kepada yang lain. Ya, betul-betul dia sosialisasikan, praktekkan, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah rabbil alamin la syarikalah. Ya, sesungguhnya salat saya, ya, inna salati, sesungguhnya salat saya, wa nusuki, sembelian saya, korban saya, apapun yang dipotong oleh dia daripada hewan tersebut, betul-betul dia peruntukkan kepada Allah Jalla wa'ala. Nusuk adalah dhab'i, sembelian korban. Bukan dia sembeli ayam itu untuk pondasi rumahnya. Pondasi rumah kan? Semah. Untuk semah. Ya, ayam disembeli untuk semah. Apakah rumah atau gedung atau senjata atau apa namanya tempat-tempat industri. Nah, bukan ayam disembeli untuk darahnya untuk itu. Bukan kambing disembeli untuk itu. Bukan sapi untuk itu. Tetapi adalah betul-betul kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau dia sembelih ayam atau sapi atau kambing untuk semah, haram untuk dimakan. Yang pula kita punya dalil, ya, apa dia? Dalam rangka pertukaran gizi, Ustaz. Pertukaran gizi, perbaikan gizi. Ya, selama ini bukan mungkin makan, apa dia? Makan ikan atau makan tahu dan tempe itu, tempe itu kan. Ya, sekarang ada ayam, ada kambing, ada sapi, ini gizi tinggi, Ustaz. Haram. Tidak boleh. Kenapa? Karena diperuntukkan untuk tauhid. Diperuntukkan untuk syaitan oleh dia, bukan untuk Allah Azza wa Jalla. Hatta kita diundang. Kadang-kadang kan banyak tuh ke muslimin di negeri kita, penyerah maklum di Indonesia begitu. Ya, bangun rumah dia, bangun rumah, buat pondasi digali, apa nomor kan? Jadi pondasi, kemudian darah masuk dalam itu. Darah ayam. Tapak. Ah, tapaknya, tapak rumah. Darah kambing, darah sapi. Semah. Ya. Masuk dalam dia. Satu ekor ayam, 1000 ekor ayam itu tanggung itu. Jin kurang bagi dia itu. Kurang bagi jin itu. Nah, hal seperti ini terjadi di kalangan muslim. Lihat. Karena kesyirikan tadi. Karena dia mengatakan, dia baca ayat itu. Dalam doa istiftah baca oleh. Inna salati wa nusuki wa mahyaya. Sesungguhnya salat saya, ibadat saya, sembelian saya, dan kehidupan saya, kematian saya, lillahi rabbil alamin. Dia ucapkan. Tetapi praktek dalam kehidupannya enggak. Nah, dia manusia pun sendir ini. Dia ucapkan inna salati, dia baca inna salati wa nusuki, nanti di luar lain lagi. Ke dukun enggak dia tinggal. Dukun apa sih? Bapak bomo ya, ke dukun. Enggak tinggal dia, bomo. Kalau bapak pencong ya. Yang ngajar Ustaz dulu itu Ahmad Mutahari itu, ngasih tahu. Bomo itu dukun Ustaz. Kalau bapak pencong. Ya. Kita di Indonesia pencong namanya, Pak. Ustaz. Bencong bapak. Bapak yang kayak laki-laki, perempuan kayak laki-laki, laki-laki perempuan kayak laki-laki, kayak perempuan. Ya. Demikian. Di sini apa? Bencong. Oh, bencong. Bencong bapak. Bencong bapak. Dicek bencong. Pocong. Pocong. Allah wassalam. Begitu keadaan kaum muslimin yang tidak ada ilmu dari ini. Dia ucapkan ayat, dia baca doa, tetapi praktiknya lain. Dia ucapkan inna salati, Allah sesungguhnya salat saya, sembelian saya, ibadat saya, kehidupan saya, kematian saya lillahi rabbil alamin, beri Allah azza wajalla. Tapi ketika dapat musibah ke dukun dia. Ya, ke bomo dia. Datang ke bomo dia, dapat musibah ke bomo. Dapat musibah ke jin dia pergi. Bukan kepada Allah dah, tabaraka taala dah. Apa itu? Nah, Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam demikian. Jadi beliau al-mukbil adalah orang yang menghadap kepada Allah dengan hatinya, dengan amalannya, perbuatannya, dengan niatnya dan tujuannya seluruhnya adalah bagi Allah. Wal mu'rid, al-mu'rid amma siwa. Dan dia berpaling dari selain Allah azza wajalla. Ibadah betul-betul kepada Allah, bukan kepada selain Allah azza wajalla. Wallahu amara Nabi ittiba'a millati Ibrahim. Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kepada kita untuk mengikuti agama Nabi Ibrahim. Wa ma ja'ala alaikum fid din min haraj millata abikum Ibrahim. Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah menjadikan atas kalian di dalam agama ini rasa sempit, rasa sulit. Ad-dinu yusrun, agama ini mudah, bukan sulit. Yasiru wa la tu'asiru, permudah, jangan persulit. Ini setiap, tidak ada yang sulit. Suruhnya Allah beri kepada kita kemudahan. Salat safar begini tuntunannya. Salat orang sakit begini tuntunannya. Salat ketika hujan begini tuntunannya. Puasa begini tuntunannya. Orang tak mampu puasa Ramadan, begini caranya. Lihat, mudah seluruhnya, tidak akan sulit. Din Islam adalah din yang maha mudah, yang sangat mudah. Ya, kemudian millata abikum Ibrahim, yang kita diperintahkan untuk mengikuti agama tadi, agama Nabi Ibrahim adalah millata abikum Ibrahim, adalah agama bapak nenek moyang kalian Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam. Wa millatu Ibrahim, dan millah agama Nabi Ibrahim adalah an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lautin. Itu agama Nabi Ibrahim. Agama Nabi Ibrahim adalah hendaklah engkau beribadat kepada Allah saja. Hendaklah engkau beribadat kepada Allah saja. Rukuk, sujud, seluruh ibadat kepada Allah saja. Diikhlaskan seluruhnya kepada Allah saja. Hadhil hanifiyah. Dan ini dikatakan hanifiyah. Maqala an ta'budallaha faqat. Allah ta'ala. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab pada perkataan beliau mengatakan tidak beliau mengatakan anta'budallah saja tidak, tapi anta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin, hendaklah engkau beribadat kepada Allah saja. Bukan dikatakan beliau mengatakan hendaklah engkau beribadat kepada Allah, tidak begitu, tidak, tapi hendaklah engkau beribadat kepada Allah saja dan mengikhlaskan seluruh agama, seluruh ibadat kepada Allah tabaraka wa taala. Ya, bal qala mukhlishan lahu din, bahkan beliau mengatakan ikhlaskan kepada Allah amalan dan ibadah tersebut, yakni wa tajtanibu syirik, artinya adalah hendaklah kamu menjauhi dan menghindari kesyirikan. Syirik, ya, tidak ikhlas beribadah kepada Allah itu mengandung kepada kesyirikan. Beribadah kepada Allah karena seseorang, karena tuan gurunya, karena syekhnya, karena kiainya, karena ulamanya, karena keluarganya, karena istri dan anak, seluruhnya adalah merupakan kesyirikan kepada Allah SWT. Betul-betul dia menyembelih sembelihan kepada Allah SWT. Bismillah. Untuk kepada Allah tabaraka wa taala. Dia berkorban juga demikian. Dia melaksanakan haji, puasa dan seluruh ibadat betul-betul hanya semata-mata kepada Allah tabaraka wa taala. Itu yang ikhlas. Tidak ada sedikit pun campur baur makhluk yang lain. Ya, tidak ada sembelih separuh bagian Allah, separuh lagi bagian makhluk, enggak. Hatta dia bekerja. Bekerja lillahi tabaraka wa ta'ala, mencari rezeki karena Allah azza wajalla. Enggak ada yang lain. Ya. Apapun aspek dan activity, ya, activity kehidupan dia itu harus dia ikhlaskan kepada Allah azza wajalla. Begitu perintah rahmatullah. Kemudian li'anna al-ibadata idza khalata asyirku batalat, karena suatu ibadah kalau sudah dicampuri oleh kesyirikan batal ibadahnya. Dia menyembelih tapi untuk kiai fulan, untuk kuburan syekh fulan, untuk kuburan wali fulan, untuk kuburan tuan guru fulan. Dia sembelih tapi disembelih depan kuburan. Atau disembelih di rumah oleh dia, tapi untuk kiai. Ini syirik. Suatu ibadah, kalau sudah campur oleh kesyirikan, batal ibadahnya terima oleh Allah Azza wa Jal. Fala takunu ibadatan illa idha kanat salimatan minasyirikil akbar wa sagar. Tidak dikatakan suatu ibadah, kecuali ibadah tersebut selamat dan bersih daripada syirik yang besar dan syirik yang kecil. Syirik yang besar adalah menyembelih selain kepada Allah Azza wa Jal. Menazar ke kuburan kiai fulan atau syekh fulan atau tuan guru fulan itu syirik besar pada makhluk, atau berdoa meminta kepada mayat, ya, meminta kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, meminta kepada pendiri tarekat Naqsabandi atau Sataria, atau meminta kepada tuan gurunya, sudah ada syirik besar pada rahmatullah. Kemudian kata beliau selanjutnya, kama qala tabaraka wa taala, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Ya. Kemudian Kata Allah tabaraka wa taala, tidaklah diperintahkan mereka-mereka tersebut illa liya'budullah mukhlishina lahuddin, kecuali mereka diperintahkan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah mengikhlaskan seluruh din, seluruh ibadat, seluruh amalan diikhlaskan diperintahkan kepada Allah azza wajalla. Hunafa yang merupakan bentuk jamak daripada hanif, yaitu adalah orang yang mukhlis. Hendaklah mereka menjadi orang-orang yang hunafa, ay mukhlisin. Hendaklah mereka menjadi orang-orang yang mukhlisin, hunafa, orang-orang yang mukhlisin, orang yang ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala atau Allah azza wajalla. Demikian penjelasan beliau para jemaah rahmatullah. Insyaallah nanti kita semua bisa sar. Ya. Di sini lo. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.